الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما بعد. أيها الأخوة, sekarang kita lanjutkan dulu tentang tanya jawab yang masuk karena banyak. Setelah itu baru kita lanjutkan sedikit sebagai penutupan dari materi yang saya sampaikan tadi. Apakah benar panasnya neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia? Betul. Itu tercantum dalam hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Di mana tentang benteng yang dibangun Nabi Zulkarnain yang akan dirobohkan oleh Ya'juj wa Ma'juj? Wallahu a'lam. Tidak diberitahu tentang tempatnya. Dajjal diberi gelar Al-Masih, Nabi Isa diberi gelar juga dengan Al-Masih. Apa perbedaannya? Kalau Dajjal, Masih yang buta sebelah, dikatakan Masihud Dalalah. Sedangkan Isa, dia sebagai Nabi yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit, dia akan menghapus pajak, kemudian menghancurkan salib dan menghapuskan jizyah. Itu yang dihapus oleh Nabi Isa. Laki-laki adalah pemimpin wanita di rumah tangga. Apabila sudah ditegakkan hujjah pada anggota keluarga, apakah kita akan dimasukkan ke neraka karena pembangkangan anggota keluarga? Setiap kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah tentang pimpinan dalam rumah tangganya. Setiap kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah tentang pimpinan dalam rumah tangganya. Yang pertama dasarnya ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya adalah manusia dan batu, yang di atasnya ada malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, yang mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah menyuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Allimu anfusakumul khaira wa adibuhum." Jadi ajarkan diri kamu kebaikan. Jadi yang pertama ajarkan diri kamu kebaikan, kemudian keluarga. Kemudian ajarkan juga adab kepada mereka. Ajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Jadi kepala rumah tangga wajib dia menyuruh istri dan anaknya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian hadis Nabi bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma sar'ahu ahafidha am dayya'. Nabi akan bertanya kepada setiap pimpinan tentang apa yang dia pimpin. Apakah dia jaga, apakah dia sia-siakan. Sampai Allah akan bertanya tentang bagaimana dia memimpin rumah tangganya itu. Jadi bagaimana dia memimpin rumah tangga akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Jadi seorang kepala rumah tangga, dia akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi gak cukup dia sudah sampaikan hujah, terus dia berusaha bagaimana mengajak istrinya supaya dia memakai busana muslimah, supaya dia melaksanakan sholat, taat, anaknya juga demikian. Ya dia harus berusaha. Dan di samping dia usaha demikian, diajak dia untuk mengaji, kemudian juga dia berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Apakah orang yang bangkrut yang masuk neraka masih bisa untuk masuk surga? Selama masih ada seberat zarrah dari iman, itu akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. orang yang masih ada seberat zarah iman itu tidak akan kekal dalam neraka. Tidak akan kekal dalam neraka. Dia akan masuk surga nantinya. Saya pernah dapat penjelasan tentang Imam Mahdi itu adalah imam yang ke-12. Bagaimana kedudukannya? Tentang masalah yang Imam 12 ini memang ada, tapi bukan yang dimaksud dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar yang disebutkan oleh orang-orang Syiah. Tapi Imam Mahdi yang ini memang ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, ada juga yang tidak. Jadi sudah habis pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Sudah habis pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz yang ke-12 sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Apakah perbuatan dosa dan maksiat yang kita sudah bertobat akan ditambahkan pada hari kiamat? Tentang yang dia sudah tobat dan dia dengan tobat nasuha akan dihapuskan oleh Allah. Setiap perbuatan-perbuatan yang baik Allah sebutkan akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Di antaranya tobat, perbuatan baik itu. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Apakah tentang haramnya minta-minta sama dengan haramnya zina? Ya, tentang hukum haramnya, ya haram, tapi jelas tingkatannya berbeda. Sebagaimana bid'ah juga tingkatannya berbeda. Jadi beda yang mukaffirah dan fasikhah dan yang lainnya. Begitu juga tentang tingkatan dalam perbuatan haram. Jelas berbeda-beda. Cuma kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh minta-minta. Dilarang oleh Rasulullah kita. Maksud saya dilarang oleh Rasulullah untuk minta-minta. Sebab dalam Islam hukumnya haram minta-minta itu. Dan bukan satu, hadisnya banyak sekali tentang haramnya minta-minta. Dan orang yang minta-minta itu ya tidak barokah harta yang dia minta. Bahkan kata Nabi suhtun yakuluha sahibuha suhtan. Bahwa orang yang minta-minta itu merupakan barang yang haram yang dia makan barang yang haram, kata Rasulullah. Suhtun yakuluha sahibuha suhtan. Bagaimana bantahan Ahlussunnah terhadap orang yang mengatakan bahwa Dajjal adalah istilah bagi orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi? Kalau sekedar istilah itu biasa memang disebut, tapi tetap saja Dajjal yang besar akan keluar. Nabi ketika menyebutkan bahwa nanti akan ada Dajjal itu 30. Dajjalun kadzabun, jumlahnya 30, yang mereka semua mengaku dirinya sebagai nabi. Semua mengaku sebagai nabi, dan hadisnya sahih tentang masalah itu. Jadi istilah Dajjal, tukang dusta, kadzab, itu sudah biasa. Tapi Dajjal yang besar ya pasti akan keluar. Tidak boleh menafikan Dajjal yang besar itu, karena riwayatnya mutawatir. Riwayatnya mutawatir tentang adanya Dajjal. Bagaimana tentang syafaat yang diberikan oleh manusia selain Rasul, yaitu oleh para syuhada? Ya, ini akan ada. Jadi malaikat memberikan syafaat, nabi-nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, kemudian orang-orang mukmin memberikan syafaat. Semua mereka akan bisa memberikan syafaat. Ya, orang-orang yang masuk jannah, masuk surga, dia akan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada orang-orang yang lain, kaum muslimin, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang mati syahid, mereka memberikan syafaat. Itu semua dengan izin Allah. Bagaimana sikap kita kepada teman yang lupa membayar hutang? Apakah kita harus tagih? Yang terbaik ya kita tagih, diingatkan supaya dia mau membayar hutangnya. Kalau antum mau ikhlaskan, ya antum ikhlaskan. Kalau memang dia orang yang tidak mampu, ya diikhlaskan. Bagaimana tentang minta-minta ini hukumnya haram? Bagaimana sikap kita kepada orang yang suka minta-minta? Ya antum lihat, kalau seandainya dia memang orang yang cacat, yang memang perlu dibantu karena dia mampu untuk kerja, diberikan sekedarnya. Tapi kalau dia sebagai profesinya minta-minta, rutin yang demikian jangan dikasih. Apakah bentuknya dia ngamen atau yang lain, jangan dikasih. Sebab minta-minta hukumnya haram. Dengan kita berikan, dia akan terus nanti untuk terus minta-minta. Bahkan ditambah lagi, sudah minta, kemudian melakukan perbuatan yang haram. Dia bermain musik. Hukumnya haram dalam Islam. Cara menyelamatkan diri dari Dajjal diantaranya pindah ke Mekah dan Madinah. Bagaimana caranya? Ya bagi orang yang punya uang yang mau tinggal di sana, yang mampu untuk tinggal di sana. Tapi yang terpenting ya tentang iman dan amal soleh. Kalau di sana kemudian dia berbuat dosa dan maksiat, menjadi orang-orang yang fasik, ketika Dajjal datang pun akan keluar ikut Dajjal. Konsekuensinya ya harus dia taat kepada Allah. Karena di Madinah pun tetap ada orang-orang yang fasik. Sampai akhir zaman pun masih ada. Orang-orang munafik pun ada. Ketika Dajjal menyentakkan kakinya, semua akan keluar. Munafik dan munafiqah, fasik dan fasiqah. Apakah pada tiupan sangkakala yang pertama termasuk malaikat semuanya akan wafat? Wallahu a'lam. Kalau disebutkan dalam ayat itu illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Khilaf bainal ulama. Masalah ini khilaf. Dan itu tidak begitu penting untuk kita. Tidak begitu penting untuk kita. Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Huru-Hara Kiamat yang dikarang oleh Muhammad Amin Jalan? Saya belum sempat baca ini buku ini. Jadi tidak tahu apa isinya yang antum sudah baca. Saya belum sempat baca. Kalau yang berkaitan tentang umur manusia yang ditentukan di situ, itu tidak benar. Kalau umpamanya di kitab itu dijelaskan tentang umur manusia, apa itu bukunya? Yang menjelaskan batas umur manusia dengan tahunnya dan segala macam, itu tidak benar. Saya pernah tanya kepada Syekh Masyur Hasan Salman tentang masalah ini, beliau jawab buku yang membahas tentang umur manusia dan yang lainnya itu semuanya tidak benar, karena tidak ada yang tahu batasan itu, tidak ada yang tahu. Kalau dia menentukan tentang kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, betul, Jumat sahih hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kiamat itu pada hari Jumat. Tapi menentukan tanggalnya, waktu dan segala macam, tidak ada ketentuan dari syariat. Bagaimana tentang sendi-sendi ibadah, tentang khauf, roja, harap? Ya, harap ini roja, hub mungkin. Hub, kemudian khauf dan roja. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah, maka harus ada cinta kepada Allah, kemudian ada harap dan ada takut. Pertama cinta, yang kedua yaitu khauf, takut, takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah. Kemudian juga ada harap, yaitu mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surganya. apakah surga dan neraka itu termasuk makhluk? Ya makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Adapun Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya bisa dikatakan makhluk. Bahkan yang mengatakan makhluk bisa kufur. Kalau para ulama al-sunnah yang meyakini Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Tentang surga dan neraka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka ini ya, besar, begitu juga surga itu besar, dan neraka minta tambahan. Neraka minta tambahan kemudian diinjak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian neraka mengatakan qad cukup ya Allah. Dan neraka ini sangat besar. Begitu juga surga sangat besar. Dan makhluk Allah yang sudah diciptakan. Dan neraka ini ya kekal. Sebab orang yang masuk ke dalamnya itu khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya. Kemudian manusia yang masuk surga dan neraka pun enggak ada kematian lagi. Diumpamakan mati itu seperti kambing kibas pada hari kiamat nanti. Diumpamakan mati itu seperti kambing kibas. Kemudian kambing itu dipotong, disembelih, kemudian dikatakan oleh Allah kepada penghuni surga, khulud. Kekal kalian, tidak ada kematian lagi. Dan kepada penghuni neraka, kalian kekal dan tidak ada kematian lagi. Makanya orang yang dalam neraka itu disebutkan dalam ayat, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan mereka tidak hidup. Dan tetap demikian, selama-lamanya disiksa oleh Allah. Waliyadzubillah, nasallallahu salam alafiyah. Apa yang terjadi di alam kubur? Ini memang tadi kita tidak sebutkan tentang kubur ini. Di kubur itu ada yang namanya fitnah kubur. Ada yang namanya azab kubur. Ada yang namanya nikmat kubur. Orang yang masuk ke kubur, artinya orang yang meninggal dunia, yang dimakamkan, mereka akan ditanya, atau semua orang yang mati itu, dia akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Akan ditanya. Kalau dia di dunia ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia akan bisa menjawab. Dia akan bisa menjawab. Hadis ini derajatnya hasan dari sahabat Bara' bin Azib. Kalau dia tidak bisa menjawab, kata Nabi, diambilkan besi yang kemudian dipukulkan, kalau besi itu dipukulkan ke Gunung Uhud akan hancur. Gunung Uhud itu akan hancur. Ini yang dikatakan fitnah kubur. Jadi orang akan ditanya beberapa pertanyaan, yaitu tiga pertanyaan. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka akan dipukul, disiksa. Nah, setelah itu baru ada siksa kubur. Adapun yang bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari azab kubur. Dan azab kubur ini hak. Ada sebagian yang menolak dari Mu'tazilah dan yang lainnya tentang adanya azab kubur. Azab kubur ini hak. Dan hadisnya sahih tentang adanya azab kubur. Dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, Nabi pernah melewati dua kubur. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya dua orang ini disiksa dengan sebab melakukan dosa besar. Yang pertama, dia namimah mengadu domba. Yang kedua, yaitu dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Yang pertama, namimah mengadu domba. Yang kedua, tidak membersihkan dirinya dari kencing. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Hadis ini jelas-jelas menyebutkan tentang adanya siksa kubur. Kemudian juga Nabi menyuruh kita untuk berlindung setiap salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah masiihid dajjal. Kalau dia katakan azab kubur itu tidak ada, apa manfaatnya disuruh kita berlindung dari azab kubur? Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan Nabi bersabda, azabul qabri haqqun, azab kubur itu hak, azab kubur itu benar. Jadi azab kubur itu hak. Jadi orang tidak boleh mengingkari tentang adanya azab kubur, dan kita selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur ini. Ini tadi sudah saya jawab ini. Allah memperbaiki dalam satu malam, ini sudah saya jawab. Jika kita pernah berhutang kepada orang, namun sebelum kita melunasinya orang tersebut sudah meninggal, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita serahkan kepada ahli warisnya. Kita serahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga tidak ada, ya kita infakkan kepada fuqara al-masakin, kita niatkan untuk orang itu. Kemudian kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita dibebaskan dari tuntutan pada hari kiamat. Dan ini tetap kita hati-hati. Tetap kita hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Apakah orang yang telah bertaubat dengan taubat nasuha dari perbuatan zina akan tetap diazab pada hari kiamat? Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi menyebutkan tentang hukuman hudud. Jadi orang-orang yang berbuat dosa yang kemudian di dunia ini belum dihukum, belum ada hukuman had, artinya imma dia tidak ketahuan atau tidak melapor, atau mungkin juga belum terlaksana hukum itu. Itu ada beberapa kemungkinan. Kemudian nanti di akhirat, ini yang terpenting yang menjadi syahid di sini. Nanti di akhirat, yaitu apabila Allah menghendaki, Allah akan azab orang itu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampunkan dia. Ini sebagai syahid. Ada sini syahid riwayat Bukhari. Artinya tentang hukuman had umumnya seperti orang berzina. Dia sudah taubat, tapi belum didera. Sebab hukuman orang yang berzina menurut syariat Islam itu didera. Kalau dia sudah nikah, dia harus direjam. Itu hukuman Islam. Taubatnya dia ya seperti itu, taubatnya dia. Kalau belum terlaksana hukuman itu bagaimana? Tetap dia wajib taubat kepada Allah. Soal wajib taubatnya, tetap wajib dia taubat kepada Allah. Tapi nanti di akhirat, itu terserah kepada Allah. Terserah kepada Allah. Kalau Allah mau ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa. Sebab dosa yang lain selain daripada syirik tergantung daripada masyiatullah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi Allah menyebutkan dengan lafaz wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Ia kehendaki. Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Jadi Allah mengampuni siapa yang Ia kehendaki. Jadi pada hari kiamat meskipun dia sudah tobat kepada Allah, tinggal dilihat. Kalau Allah mau, umpamanya Allah mau ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah mau siksa, Allah akan siksa mereka. Tapi soal taubatnya dari perbuatan-perbuatan dosa itu tetap dia wajib taubat. Wajib taubat. Seperti orang yang minum khamar, tetap didera. Kalau belum didera, tetap dia wajib taubat. Belum ada hukuman Islam. Bahwa belum ada hukum Islam, belum tegak syariat Islam, ya tetap dia harus taubat kepada Allah SWT. Dan terus minta ampun kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah hapuskan dan Allah maafkan dia. Dan Allah ampunkan. Ini pertanyaan tentang pertanyaan umum. Hudzaifah memerintahkan kita untuk menjauhkan firqah-firqah yang ada. Bagaimana? Ya, hadis itu sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya tentang fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Jadi kata Nabi, ketika disebutkan oleh Hudzaifah, bagaimana ya Rasulullah kalau sudah tidak ada jamaah dan imam? Ya, ada jamaah muslimin dan tidak ada imam. Bagaimana? Ya, seperti yang kita lihat dalam kondisi sekarang. Di sini disebutkan bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini. Yang demikian kata Rasulullah, kamu tinggalkan semua firqah yang ada. Semua tinggalkan. Meskipun engkau mati dalam keadaan demikian. Jadi disuruh oleh Rasulullah untuk meninggalkan semua firqah-firqah yang ada. Ya, kita masuk dan kita mengikuti, dan wajib kita mengikuti, yaitu golongan yang selamat. Mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu wajib hukumnya. Bukan sunnah, wajib. Jadi jalan dalam hidup ini hanya satu yang harus kita tempuh, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun masalah tentang bayat, ya kepada Khalifatul Uzma yang kita bayat. Adapun kepada kelompok-kelompok yang ada sekarang ini mengangkat imam, mengangkat jamaah, tidak ada yang seperti itu. Justru itu yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Adanya kelompok-kelompok tertentu, kemudian adanya imam di bayat, ini membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan bersatu umat Islam, justru tambah berpecah umat Islam ini. Jadi adanya firqah-firqah yang demikian, tambah pecah umat Islam ini. Ya, sesudah Nabi menyebutkan akan adanya firqah, tambah lagi firqah-firqah ini. Jadi tinggalkan semua firqah yang ada itu, kita kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan Nabi juga ketika menyebutkan tentang akan adanya fitnah, Nabi sebutkan demikian. Ketika Nabi mengatakan satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana kita ini, apa yang kita harus perbuat dengan adanya fitnah-fitnah yang ada itu? Kata Nabi, tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama kali. Kembali kepada urusan kalian yang pertama kali. Kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang akan menyelamatkan kita. Apakah sudah ada tanda-tanda kiamat pada saat ini? Ya, tanda-tanda kiamat yang kecil sudah ada. Banyak kalau tanda kiamat yang kecil. Sudah hilangnya amanah. Sudah banyaknya ulama yang wafat. Banyaknya kebodohan. Banyaknya orang minum khamar. Banyak orang menamakan khamar dengan selain namanya. Dihalalkannya musik. Dan yang lainnya, puluhan. Yang disebutkan banyaknya perzinaan. Jadi tentang tanda-tanda kiamat yang kecil sudah ada sekarang ini. Dan itu puluhan. Bisakah amalan buruk yang kita lakukan ditutupi oleh Allah? Ya, kita bertaubat kepada Allah. Allah akan tutupi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh dan melakukan amal-amal yang saleh. Melakukan amal-amal kebajikan, karena setiap amal kebajikan yang kita lakukan dengan syarat ikhlas karena Allah dan ittiba' Rasulullah, itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Apakah bumi ini ada 7 seperti langit ada 7? Iya. Bumi ada 7, sebagaimana langit ada 7. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Talaq. Kemudian juga dalam hadis Nabi yang sahih, orang yang mengambil tanah sejengkal tanah, Allah akan kalungkan dengan 7 bumi. Orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal saja, Allah akan kalungkan dengan 7 bumi nanti pada hari kiamat. Apakah tembok yang dilubangi oleh Ya'juj wa Ma'juj itu hakiki atau kiasan? Ya, hakiki. Dia melubanginya dengan hakiki setiap hari. Tapi kemudian kembali seperti semula dan terus seperti itu. Tapi kalau Allah sudah izinkan untuk keluar, maka akan diratakan itu. Dan mereka akan keluar untuk merusak dunia ini. apakah Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu menikah? Ini memang yang menjadi masalah. Belum mendapati tentang keterangan yang sahih tentang masalah ini. Arti dalil. Kalau dalam kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Barbahari memang disebutkan, tapi Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'ah tidak menyebutkan dalil. Jadi Isa hidup kemudian menikah lagi, kemudian Isa menikah, itu enggak disebutkan tentang dalilnya. Wallahu a'lam. Ini pernah juga saya tanyakan kepada Syekh Ali Hasan, beliau juga jawab wallahu a'lam tentang menikah ini. Jadi masalah tentang masalah menikahnya. Ini dibawakan dalam kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Bagaimana tentang nasib orang yang bisu, tuli, orang gila, atau orang-orang yang tidak, termasuk juga orang yang tidak mendengar diutusnya para nabi? Ya nanti mereka akan diuji oleh Allah fi arafatil qiyamah, akan diuji oleh Allah. Yang Allah yang Maha tahu tentang ujian itu. Jadi nanti akan diuji tentang mereka apakah masuk surga atau neraka, nanti diuji oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana dengan hadis seorang anak Adam yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan ketika ia mati tidak berbuat syirik sedikit pun, maka Allah akan memberikan ampunan. Ini hadis derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya bina Adam lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Kata Allah, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tapi dengan syarat engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun juga, maka aku akan bawa kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan manfaat dari tauhid kepada Allah SWT. Amal yang sedikit dari tauhid itu akan menghapuskan dosa yang sekian banyak. Bolehkah kita berdoa agar bisa hidup pada zaman Nabi Isa? Nanti antum hidup pada zaman Nabi Isa ikut Yahudi nanti. Kita berdoa selalu kepada Allah agar kita diberikan istiqamah, diberikan sabar di atas Islam dan sunnah ini. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang penting. Adapun soal dipanjangkan umur dan yang lainnya, kita tidak tahu tentang bagaimana kalau dipanjangkan umur kemudian kita berbuat dosa dan maksiat. Maka yang terbaik, apa yang Allah sudah tentukan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Maka yang kita minta kepada Allah agar kita diberikan sabar, sabar, istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Dan kita minta kepada Allah tentang husnul khatimah. Dan kita tidak boleh sekali-kali ujub dengan amal kita yang kita lakukan sekarang ini. Ingat, kita jangan sekali-kali ujub dengan amal kita yang kita lakukan sekarang ini. Meskipun kita sholat, puasa, zakat, haji, sholat malam gak tinggal, kemudian juga puasa Senin Kemis, sedekah, infak, jangan ujub dengan amal kita. Kita baru berbuat sedikit dan kita tidak tahu tentang akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada akhirnya. Harus kita ingat itu. Kalau ujub nanti bahaya kita. Jadi ingat, terus minta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah. Kita enggak tahu kalau soal panjang umur kita tetap istiqomah atau tidak, kita tidak tahu. Bagaimana sikap kita kepada orang yang menyebut dirinya sebagai Habib, atau dia mengaku keturunan dari Ahlul Bait, sedangkan Rasulullah mengingatkan umatnya dari Ahlul Bait? Tentang hadisnya sahih, tentang pengakuannya bohong. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku. Kemudian ditanya perawi hadis ini, yaitu sahabat Zaid, ditanya, "Bagaimana Zaid bin Thabit? Apa yang dimaksud dengan ahlul bait? Apakah istri-istrinya?" "Iya, istri-istrinya termasuk ahlul bait." Kemudian disebutkan Alu Ali, keluarganya Ali, ahlul bait. Keluarganya Ja'far, ahlul bait. Keluarganya Aqil, ahlul bait. Disebutkan ini enggak disebutkan oleh mereka yang mengaku dirinya ahlul bait. Mereka mengaku ahlul bait hanya dari keturunan Ali, Fatimah, dan itu pun dari hanya Husain saja. Hasan tidak masuk. Sedangkan yang lain dari keluarga Ja'far, keluarga Aqil, itu enggak masuk. Yang orang-orang mengaku dirinya sebagai ahlul bait. Kemudian itu sahih hadisnya. Yang kedua, yang kita tanyakan kepada mereka yang mengaku dirinya sebagai habib, habib maksudnya mereka itu adalah kesayangan Rasul, kecintaan Rasul. Mereka mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Tanya kepada mereka, dasarnya mana antum keturunan Nabi? Mana silsilahnya? Kalau antum bisa bikin silsilah, saya juga bisa bikin silsilah. Bukan antum yang bisa bikin silsilah keturunan Nabi, saya juga bisa dikaitkan. Dari mana dasarnya bahwa antum mengaku sebagai keturunan Nabi, sebagai habib, sebagai alawiyin, ahlul bait? Dari mana keterangannya antum keturunan Nabi? Dari mana dasarnya, dalilnya mana? Dan siapa yang bisa membuktikan bahwa antum ahlul bait? Siapa yang ahli silsilah bahwa antum ahlul bait? Yang ketiga, tanyakan kepada mereka, kalau memang ahlul bait, ahlul bait Rasulullah dan ahlul baitnya itu enggak menerima sedekah zakat, sedangkan antum mengambilkan uang dari umat, sedekah dan zakat. Ahlul bait haram, enggak boleh terima zakat, enggak boleh terima sedekah, haram. Sampai ketika Hasan dan Husain, Rasulullah bawa bertemu, apa, mendapati satu kurma, satu butir kurma mau diambil oleh Husain, kata Rasul, "Jangan, aku khawatir itu kurma sedekah." Tidak boleh, haram memakan harta sedekah dan zakat. Sedangkan mereka mengambil zakat dan sedekah dari umat. Yang keempat, kalau memang betul mereka ahlul bait atau mereka keturunan Nabi yang dikatakan alawiyin atau habib, yang jadi ukuran tentang orang itu masuk surga dan mulia di sisi Allah, yaitu tentang ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kedua, dengan amal solehnya dia. Amal solehnya, bukan menganggap diri dengan keturunan Nabi tapi dia berbuat maksiat, peminum khamar, berbuat syirik kepada Allah, menganjurkan orang untuk berbuat syirik dan bid'ah. Bukan itu. Kalau dia mengaku sebagai ahlul bait, ajak umat ini kepada sunnah, ajak umat ini kepada tauhid, bukan kepada syirik dan bid'ah. Yang kalau kita lihat di Indonesia, yang mengajak orang kepada syirik dan bid'ah adalah alawiyin ini, habib-habib ini. Mereka ini yang mengajak orang kepada syirik dan bid'ah di Indonesia ini. Sampai hari ini, betapa banyak kuburan yang dibangun oleh mereka yang kemudian disembah. Masjid yang bangun di atas kubur kemudian disembah. Dan mereka mengatakan bahwa dirinya mulia, ahli jannah. Mereka menganggap dirinya ahli jannah. Nah, orang-orang awam ini tertipu. Sampai kalau selamat sama mereka, berbeda dengan yang lain. Selamat dua kali. Balik, dua kali balik. Sorga, kalau sudah. Kalau jabatan tangan dengan habib, kata mereka ini, itu sorga sudah. Dapat syafaat, dapat barokah. Dua kali. Bukan hanya depannya, belakangnya juga. Kemudian airnya ini sisanya diminum. Barokah. Ini mengajarkan umat kepada kebodohan, mengajarkan umat kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka ini yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Dari mulai di Yaman sampai ke Indonesia, dari mulai di Yaman sampai di Indonesia ini, mereka mengajarkan kesyirikan dan kepada bid'ah. Yaitu katakan kepada mereka, amal yang terpenting adalah mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah, bukan kebanggaan. Kebanggaan kepada keturunan gak ada manfaatnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di bagian akhir Nabi bersabda, barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar nasabnya. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya enggak dapat dikejar nasabnya, meskipun nasabnya tinggi. Ya mulia nasabnya, tapi kalau amalnya dia tidak kerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah, enggak bisa dikejar nanti pada hari kiamat. Jadi itu tentang masalah ini saya jawab, karena ini banyak sekali orang tertipu dan dia menganggap bahwa mereka keturunan Al-Bait sehingga mereka dianggap orang yang mulia, tapi pekerjaan yang mereka lakukan justru bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tentang bid'ah, apakah bid'ah itu semuanya sesat? Sebab ada yang membagi bid'ah sana dan bid'ah dolalah. Bid'ah sana, bid'ah dolalah. Dalam Islam tidak ada bid'ah sana. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah dalam Islam adalah dolalah. Nabi bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dan hadis ini tercantum dalam sahih Sunan An-Nasa'i. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat di neraka. Dalam Islam semua bid'ah itu sesat. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Dan bid'ah ini merupakan sumber kehancuran umat Islam. Jadi orang menambah-nambah sesuatu dalam Islam yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi orang membuat sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi bid'ah itu orang menganggapnya baik, orang menganggapnya baik, tapi Nabi sudah mengatakan bahwa itu sesat. Jadi enggak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandangnya baik. Jadi semua bid'ah adalah sesat. Tidak ada bid'ah hasan dalam Islam. Apakah selawat dan maulid ini termasuk jalan untuk memohonkan syafaat? Yang pertama, salawat itu dianjurkan, tapi salawat yang sunnah. Yang pertama ya, dari pertanyaan ini ada tiga yang saya akan jawab. Yang pertama tentang salawat. Salawat dianjurkan, dan kita seperti dalam majelis ini, setiap disebut nama Nabi, antum jawab, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Sebab kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil itu orang disebutkan namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Dan kita disuruh untuk selalu salawat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Jadi dianjurkan untuk banyak salawat. Dan salawat yang diajarkan itu salawat Ibrahimiyah, salawat yang sunnah. Adapun salawat yang sekarang yang dibuat-buat, salawat naria dan yang lain, itu salawat yang bid'ah. Salawat naria dan yang lainnya yang sekarang ini dibuat-buat, itu salawat yang bid'ah. Enggak boleh kita baca dan enggak boleh kita amalkan. Dan lagi salawat Fatih dan yang lain yang diajarkan oleh berbagai macam kelompok, firqah dan tarekat tasawuf. Kemudian juga yang ketiga, yaitu tentang maulid. Tentang maulid Nabi, Nabi enggak pernah contohkan maulid. Tidak pernah ada. Dari zaman Rasulullah SAW, Nabi enggak pernah mengadakan maulid. Kemudian juga sahabat tidak pernah mengadakan maulid Nabi. Tabi'in enggak pernah mengadakan. Para a'immah tidak pernah mengadakan. Jadi yang pertama kali mengadakan itu orang Syiah. Yang pertama kali mengadakan maulid itu pada abad ke-4 Hijriah, orang Syiah. Karena mereka ingin mencari simpati kaum muslimin. untuk mendukung kerajaannya, kerajaan Fatimiyah yang ada di Mesir, sehingga mereka mengadakan maulid Nabi. Kemudian dilakukan lagi pada masa abad yang ke-6 oleh Muzaffar, Raja Muzaffar di Irak. Jadi enggak pernah diadakan oleh para ulama Ahlussunnah, dan tidak boleh karena ini bid'ah. Dan kerusakannya banyak dengan maulid Nabi ini. Dengan adanya maulid Nabi tambah banyak kesyirikan di muka bumi ini. Tambahnya bid'ah dan tambah banyak kuburan yang disembah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi maulid ini bukan sarana untuk mendapatkan syafaat. Dan itu bid'ah. Setiap bid'ah tidak akan bisa orang mendapatkan syafaat. Yang ada yang sunnah, melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita membaca salawat, kemudian kita membaca doa sesudah selesai azan. Doa sesudah selesai azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'ata. Sampai situ hadis yang sahih. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad, itu hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tentang turunnya Dajjal, satu hari lamanya seperti setahun, apakah selama itu disyariatkan pula ibadah? Iya, ibadah, sholat dan yang lainnya, Nabi suruh mengukur. Nabi suruh tentang, kamu ukur aja kira-kira tentang waktu-waktunya itu. Apakah seorang muslim yang terkadang dia memiliki sifat munafik, di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka? Ya kalau seandainya dia berbuat dosa dan maksiat, yang kemudian dengan maksiat yang dimasukkan, maksiatnya itu sudah diampuni oleh Allah, ya akan dimasukkan dia ke dalam neraka. Pokoknya setiap perbuatan dosa dan maksiat, ada yang Allah akan ampuni, ada yang Allah tidak ampuni. Itu semuanya tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang perlu diingat bahwa dosa-dosa itu yang dilakukan oleh manusia, Allah itu Maha Pengampun dan sangat luas rahmatnya. Kita disuruh untuk selalu bertaubat kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan, dan tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kemudian sifat-sifat yang tadi disebutkan, ya kita berusaha untuk menghindari sifat nifaq. Apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji dan yang lainnya, ini termasuk nifaq amali, tidak termasuk nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq i'tiqadi dia benci kepada Islam. Kalau orang yang nifaq i'tiqadi dia dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan tempatnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an fid darkil asfali minan nar. Kalau nifaq i'tiqadi artinya dia mengaku Islam tapi dia benci kepada Islam ini. Itu nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq i'tiqadi keluar orangnya dari Islam. Dan tidak boleh disalatkan. Kalau memang jelas dia seperti itu, kemudian di akhirat dia akan kekal dalam neraka. Jadi masuk kepada golongan kafiri. Adapun nifaq yang amali, ya kita selalu bertaubat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, saya pikir pertanyaan jawabnya cukup sampai di sini. Ini masih banyak, enggak mungkin terjawab semuanya. Sekarang tadi terbatas ilmu dan terbatas juga soal waktu. Sebagian pertanyaan itu sudah terjawab sebagiannya. Sebagian pertanyaan yang ditanyakan itu diulang lagi. Sebagian sudah terjawab.